Jangan kau tuduh aku, tuduh aku selingkuh. Sadarkah ucapanmu adalah doamu? Jangan kau tuduh aku selingkuh. Sadarkah tuduhanmu akhirnya yang ajari kutuk selingkuh? Tuduh aku selingkuh. Sadarkah ucapanmu adalah doamu? Dan jangan kau tuduh aku selingkuh. Sadarkah tuduhanmu akhirnya yang ajari kutuk karena setiap kata adalah doa. Inilah akibatnya kau sering menuduhku. Inilah akibatnya kamu memojokkanku. Akhirnya aku selingkuh. Kamu jangan sembarangan berkata, karena setiap kata adalah doa. Inilah akibatnya kau sering menuduhku.